Ya, Atlantik. Tomang ini terima kasih dari panitia. Saya ayo semuanya pegalongan punya. Bunga surga. Ramayan nah. Bunga di surga. Yuk, apa? kasih ya semuanya. Hidup Atlante. Semakin malam Atlantik semakin bisa bergoyang.